dia sudah mandi sekarang. Terlanjur retak, dia sudah pecah sekarang. Habis bagaimana, tiada bukti kau dapat. Kau tunjuk diri, bercinta lagi dengannya. Malu sekali.